Pada kisah yang lalu diceritakan, Gandini hilang dari rumahnya. Sehingga orang tua Gandini mengerahkan seluruh warga desa untuk mencari anaknya. Maklumlah, Bapak Gandini adalah ketua desa itu. Sementara itu pula, Wulandari sedang terancam keselamatannya karena dia akan diboyong oleh Kisabrang ke kampungnya untuk dijadikan istri muda lintah darat itu. Nyirasa, Nyirasa, mana anak kita? Mana Gandini? Mana kereta kuda itu? Baru saja kereta kuda itu berjalan meninggalkan halaman rumah kita, kan? Lalu Gandini mana? Ada di dalam kamarnya. Pulang juga anak itu. Vista, ya. Anakku Gandini telah kembali, Vista. Syukurlah, Kilura. Betul Gandini yang menjadi kusir kereta itu? Entahlah, Kang. Tapi Gandini memang turun dari kereta kuda itu. Kemana saja anak itu selama 2 hari ini? Aku juga tidak tahu. Aku tanya, tidak menyaut. Bahkan dia memalang pintu kamarnya dari dalam. Ada-ada saja. Gandini? Gandini? Buka pintu! Gandini, buka pintu ini! Kurang ngajar. Diam saja dia. Gandini, buka pasak pintu ini. Buka pintu, Gandini. Kalau kamu tidak mau membuka pintu ini, aku akan dobrak. Gandini? Mana Gandini? Kamar ini kosong. Betul Gandini masuk ke dalam kamar ini, ya? Iya, Kang. Baru saja. Atau dia keluar lewat jendela? Tidak mungkin jendela ini dipalang dari dalam. Betul kamu lihat Gandini yang masuk ke dalam kamar ini? Betul, Kang. Bencana apa yang sedang terjadi di rumah ini? Anakku, apa yang sedang terjadi pada dirimu, nak? Jusri, tahu nggak? Jung Tuti. Jung Tuti kenapa, Bu Parto? Ada apa sih, Bu Parto? Ceritain dong. Iya, Jung Tuti. Iya, cerita dong cerita. Dari tadi Jung Tuti terus. Iya, sekarang dia langsing loh. Tambah cantik dan tambah muda lagi. Iya ya, padahal dulu sering mengeluh terlambat bulan lah, sering mules lah, pegel-pegel waktu datang bulan lah. Oh, itu motor resepnya. Loh, memangnya Jung Tuti tahu? Wong yang ngasih tahu resepnya saya kok. Apa sih? Nih, Menpas Kapsul. Menpas Kapsul sangat manjur melancarkan dan mengatur haid tepat pada waktunya. Melancarkan peredaran darah, mengembalikan urat-urat yang berkerut sehabis melahirkan. Menpas Kapsul dapat melangsingkan dan memperindah tubuh Anda. Menpas Kapsul, produksi PT Sinar Effendi Murni. Untuk mengantarkan ini, uang ini agak kurang dari biasanya. Ya, karena penduduk banyak yang malas mengurus tanaman ladanya. Namun begitu, aku berharap Direkso suka menerimanya. Wah. Aku berharap tidak begini, Sabrang. Lalu bagaimana aku akan memberikan uang panen pada penduduk desa ini? Dan juga kau sendiri tahu, sudah lama aku tidak ke Muara Tembesi untuk berdagang lada. Iya, aku tahu, Kirekso. Kirekso sedang mengalami musibah karena putri Kirekso belum juga kembali. Ya, tapi begitu lagi. Banyak penduduk yang menentang aku. Mereka tidak mau tahu apakah tanaman lada itu sudah Kirekso bayar atau belum. Bagi mereka, ya, mereka kerja seenaknya. Siapa yang begitu, ha? Banyak, Ki. terutama keluarga Tiro. Hah? Akan aku datangi mereka. Aku ingin tahu. Anda sedang mendengarkan sandiwara radio Misteri Makrompang di channel kesayangan Indonesia Jadul Kuadrat. Nah, Kirekso, silakan terima uang ini. Semoga Kirekso senang. Ya sudah, letakkan di situ. Iya, Ki. Ayo sudah. Aku berdoa agar anak Kirekso cepat kembali. Ya, hanya sekali lagi aku mohon, Ki, beri hukuman pada keluarga Tiro. Dialah penyebab kekurangan uang yang harus aku berikan pada Kirekso. Permisi, Kirekso. Mulai kurang ajar Kisabrang itu. Biasanya, walau rugi bagaimanapun, dia tetap memberikan setoran lengkap. Tidak kurang sedikit itu. Tapi aku harus juga memeriksa penduduk desa ini. Apa betul mereka yang tidak mau kerja? Segung! Kilurah, bagaimana kabar Gandini, Ki? Belum juga pulang? Ya, belum juga, Gung. Wah, saya dan kawan-kawan sudah beberapa hari ini terus mencari Gandini, Ki. Bahkan sampai ke desa-desa yang jauh dari sini. Tapi, maaf, Ki, kami belum juga bisa menemukan Gandini. Ya, terima kasih atas jerih payah kalian. Tapi aku yakin Gandini pasti kembali. Wah, semoga begitu, Kilurah. Ah, Gung. Bagaimana? Panen ladamu bagus. Bagus. Bagus, Ki. Sampai-sampai Kisabrang gembira sekali menerimanya. Lalu uang panenmu sudah diberikan oleh Wista? Sudah, Ki Lurah. Kalau uang panennya seperti itu, wah, saya lebih senang bertanam lada saja, Ki. Untung. Bagus, bagus. Teruskanlah pekerjaanmu. Aku mau ke ladang si Biro dulu. Iya, Ki. Kurang ajar si Sabrang itu. Dia tipu aku. Yo, kenapa mukamu pucat? Kamu sakit? Kilurah. Iya, Ki. Saya baru sembuh. Sakit apa kamu, ha? Pusing, Kilurah. Ya, terutama sewaktu Wulandari hilang selama 2 bulan, Kilurah. Ya. Aku dengar peristiwa itu. Aku bisa merasakannya. Karena aku juga kehilangan Gandini. Sampai sekarang belum juga kembali. Ya, mungkin Kilurah lebih kuat dari saya, Ki. Sehingga tidak tampak bingung. Hanya Kilurah agak kurus sedikit. Dulu yang menemukan Wulandari. Batara, Kilurah. Batara? Kemana dia sekarang, Kilo? Entahlah, Kilurah. Mungkin pergi merantau, seperti dulu. Kalau dia ada, aku yakin dia bisa mencari Gandini. Mungkin juga, Kilurah. Panen ladamu bagaimana, Diro? Lesu, Kilurah. Maklumlah, saya baru habis sakit. Jadi tidak kuat mengerjakannya. Uang panenmu sudah diberikan oleh Lista? Saya tidak pernah terima, Ki. Karena sawah saya ini sudah tergadai pada Ki Sabrang. Sehingga saya sekarang kerja tanpa dapat apa-apa sama sekali. Lalu yang itu masih sawahmu? Yang itu tuh? Iya, Kilurah. Hanya tinggal segitu untuk makan sehari-hari. Kenapa tidak ditanami padi? Ya, siapa yang akan mengerjakannya, Kilurah? Saya saja baru sehat begini. Anakmu Mandita kan ada. Dia tidak pernah memberikan orang tuanya, Ki. Hidupnya bentang lantung, Tuan. Suruh dia menghadap aku. Dia di rumah, Ki. Aku tahu. Tapi kalau sudah ada, suruh menghadapku. Aduh, Ki Lurah. Anak saya jadi apa-apa kan, Ki Lurah? Bukan dia yang membawa lari Gandini. Bukan dia, Ki Lurah. Urusan itu nanti kita bicara. Aku mau suruh dia ke rumah. Aku sudah pulang. Iya, Ki Lurah. Iya, baik, Ki. Cuma saya mohon betul, Ki. Anak saya jangan diapa-apakan, Ki. Thank you. ibu. Tuh, di belakang bapak. Aduh. Kenapa, Pak? Kenapa? Tanganku, Bu. Aduh, punggungku juga lino, Bu. Aduh, bapak ini encok rupanya. Sebentar, Pak. Aduh, orang lagi sakit kok masih tinggal, Bu. Nah, Pak, minumlah ini. Ini apa, Bu? Dutarema, obat rematik encok sakit pinggang. Bila Anda rematik, pegal ringus, sakit pada sendi dan tulang, encok pada tangan, kaki, punggung, atau sakit pinggang, minum segera tablet Dutarema. Dutarema, tablet anti-rematik yang bekerja cepat dan ampuh untuk mengatasi segala macam sakit persendian dan tulang, rematik dan sakit pinggang. Sudah sembuh, Pak, encoknya? Ya sudah, dong. Ibu memang hebat. Yang hebat bukan ibu, Pak, tapi Dutarema. Dutarema, produksi PT Sinar FND Murni. Kerap, ayo cepat masuk. Iya, iya. Bapak dan emak mana? Tidur. Pasak kembali pintu itu. Sudah. Lega rasanya bisa sampai kembali di rumah. Kang Mandita, kenapa kembali ke rumah? Banyak orang mencari Kakang. Karena Kilurah menjanjikan hadiah. Siapa saja yang bisa menangkap kawan-kawan Parma, termasuk Kang Mandita. Aku kembali ke rumah. Karena hidupku selama satu minggu ini sudah tidak menentu. Kadang-kadang bisa makan, kadang-kadang tidak. Tapi di rumah juga tidak aman, Kang. Aman, asal tidak ada yang tahu. Kau datang, Mandita? Iya, Pak. Ah, Mandita, kenapa kamu pulang? Tadi siang Kirekso datang ke sawah. Dia minta kamu menghadap dia kalau kau sudah pulang. Aku tidak mau. Nanti aku ditangkap seperti dulu. Sekarang kamu harus pergi, Mandita. Jangan ada di rumah ini. Aku tidak bisa hidup di luar lagi, Pak. Hidupku terlunta-lunta. Tapi orang-orang Kirekso hampir setiap hari datang kemari. Aku akan sembunyi bila mereka datang. Bersembunyi siang dan malam di dalam rumah ini? Hah? Aku juga tidak tahu harus bagaimana, Pak. Mandita, bapakmu ini bingung melihat hidupmu selama ini. Akhirnya, kita jumpa juga, Mandita. Ya, kisah berang datang. Aku harus lari ke belakang. Ah, tidak usah lari. Orang-orangku sudah mengepung rumah ini. Kisah berang mau apa? Aku mau menagih hutangmu padaku. Aku kan tidak pernah hutang. Ya, kamu janjikan bisa menjamin adikmu untuk bisa bertemu dengan aku. Tapi sebelum aku laksanakan janjiku, Ki Sabrang sudah menyita tanah orang tuaku. Mandita, aku belum menyita tanah orang tuamu. Aku masih menunggu janjimu itu. Kalau tidak percaya, tanya pada bapakmu itu. Kalau aku tahu bahwa itu adalah hutang, aku tidak akan memakai uang Ki Sabrang. Tidak apa-apa. Aku tidak akan menyita tanah orang tuamu. Aku tidak akan mengganggumu. Tapi kamu harus pertanggungjawabkan perbuatanmu ini pada Kirekso. Apa hubungan hutangku dengan Kilura? Ah, sudah. Jangan banyak tanya lagi. Kamu akan dibawa ke rumah Kirekso. Oh. Yo, itu si Andi, pengantin baru kan? Kok udah loyo begitu ya? Andi. Halo pengantin baru. Apa kabar nih? Baru juga seminggu jadi pengantin baru, kok udah loyo begini nih? Jadi orang kayak Naryo dong. Biar udah punya anak dua, tapi kondisinya masih tetap segar. Gairah terus sampai tua kali. Bisa aja kamu, Wan. Tapi gimana caranya, yo? Gampang. Minum aja kapsul obat kuat Aladina. Aladina. Kapsul obat kuat Aladina dibuat dari ramuan tumbuh-tumbuhan berkhasiat ditambah ginseng dari Korea. Sangat ampuh mengembalikan kesegaran dan tenaga baru, baik bagi pria maupun wanita. Kapsul obat kuat Aladina menyembuhkan sakit pinggang, kurang darah, lekas capek dan susah tidur. Aladina tersedia di mana-mana. Kapsul obat kuat Aladina, produksi PT Sinar Effendi Murni. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah nasib Mandita? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah lanjutan cerita ini pada seri berikutnya.